kafir secara kafir perbuatannya dan kafir pasal-pasalnya, meskipun dakwah Islam belum sampai kepada mereka. Dan ini adalah ijma ulama al-sunnah. Orang yang menisbatkan kepada agama kaum Hindu, agama Hindu, Buddha dan yang lainnya, maka mereka kita yakini orang kafir agamanya dan pokok-pokoknya. Saya yakini kafir meskipun dakwah Islam belum sampai kepada mereka. Maka saat ada di akhirat ini sampainya ini. Namun label dan vonis serta status kafir di dunia itu tersampainya ilmu tidak mesti jadi sah. Tidak mesti jadi sah. Artinya tidak jadi sah dalam semua keadaan. Ada satu keadaan di mana ada beberapa keadaan orang yang kita yakin sebagai orang kafir meskipun ilmu belum sampai kepadanya. Orang yang beragama dengan agama di luar Islam meskipun belum pernah mendengar Islam walaupun sekali, statusnya adalah di dunia adalah orang kafir, disikapi sebagai orang kafir, lakukan sebagai orang kafir meskipun belum pernah dengan Islam, meskipun cuma Islam. Jadi itu ijma. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Man adzama mimman istara 'ala Allahi kadhiba." Siapakah orang yang lebih zalim daripada tidak ada dibandingkan orang yang berbuat kedustaan atas nama Allah? Aukan datang bil haqqilah maja'ahu, atau menuntutkan kebenaran telah datangnya kebenaran. Alaysa fi jahannam mathwalil mustalil kafirin, bukankah di neraka terdapat tempat bagi orang-orang yang kafir? Apa yang dimaksud dengan liman iftara 'ala Allahi kadhiba? Di tafsir jalan lain maknanya adalah musyrik. Semua orang musyrik itu adalah iftara 'ala Allahi kadhiba. Orang musyrik mengatakan bahwasanya benda ini, makhluk ini tandingan untuk Allah. Mereka sembah selain Allah. Dan mereka mengatakan dengan lisanul hal. Ya boleh jadi mereka tidak mengatakan lisanul, dengan lisanul maqal. Mereka mengatakan dengan sikap mereka bahwasanya ini adalah tandingan Allah yang mereka sembah. Boleh jadi lisannya lisan hak, lisan maqal, mereka katakan ini anaknya Allah. Maka itu istara ala Allah kadhiba. Atau mungkin bisa kita maknai dengan makna umum, bagaimana keumuman lafaznya, termasuk istara ala Allah kadhiba, orang yang mengaku jadi nabi, orang yang mengaku dapat wahyu, mengaku jadi utusan Allah. Salah alamnya kan juga. Aukat dapat berhak atau mendustakan kebenaran, mendustakan nabi dan kitab suci ketika datangnya. Paman Arab antikri fa'inna lalu ma'isha tandongka, dan siapa yang terpaling dari antikri peringatanku, maka untuknya penghidupan yang sempit. tentang makna zikri dalam ayat ini dan ayat-ayat sebisa, terdapat dua penafsiran ulama ya, bagaimana telah kita sampaikan berulang kali ketika kita membahas Al-Qur'an baina Al-Rahman wa Awliya'i Syafah. Zikri dalam ayat ini dan ayat-ayat sebisa itu memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, ya-nya di sini adalah aku di sini, tetap statusnya adalah maf'ul bih, sehingga maknanya adalah zikrul abdi rabbahu, seorang hamba mengingat dan menyebut-nyebut Allah. Kemudian ya, makna yang kedua mudhofilah di sini maknanya adalah fa'il. Bimakna fa'il, mudhofilah bimakna fa'il, tetapi mudhofilah bimakna maf'ulun bihi, bimakna maf'ulin bihi. Penafsiran yang kedua, zikri di sini mudhofilah bimakna fa'ilin, sehingga zikri maknanya adalah peringatan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Maka jika masdar mendam zikrun itu memiliki mudhaf ilaih, maka dalam bahasa Arab dalam nahwu maka mudhaf ilaih yang mungkin bermakna fa'il dan mungkin bermakna maf'ul. Ini kaidah umum dalam bahasa Arab. Jika masdar memiliki mudhaf ilaih, maka mudhaf ilaih yang mungkin bermakna fa'il untuk masdar atau maf'ulnya masdar. Tetapi yang tepat dikiri dalam ayat ini maknanya adalah mudhaf ilaihnya bermakna fa'il. Demikian penafsiran yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama yang lain. Antaranya tafsir jalan lain, sehingga dalam tafsir jalan lain zikir dimaknai Quran, artinya peringatan yang diberikan oleh Allah. Itulah Al-Quran. Fa'innalah ma'isyatan dongka, maka untuknya penghidupan yang sempit. Tentang makna penghidupan yang sempit ini ditafsirkan dalam hadis dengan azab kubur. Akan tetapi hadis yang mengatakan bahwasanya ma'isatan dongka itu azab kubur, itu jika marfu' dhaif. Jika marfu' dhaif, dan yang lebih tepat adalah mauku. Maka ayat-ayat ini jadi antara dalil dalam Al-Quran tentang azan, kalau Al-Quran telah menyinggung azab kubur dan telah membahasnya. Jelas, maka sebagian ulama salaf bagaimana kata Sa'di tafsirnya menafsirkan ma'isatan dongka dengan azab kubur. Dan yang tepat, ma'isatan dongka itu maknanya luas, penghidupan yang sempit,

Fawajah memakan mereka kembali ke belakang. Fawturi bahwa dipasanglah bainahum antara mereka orang-orang munafik wa bainal mu'mini, dan di antara orang-orang beriman disuruh satu tembok pembatas. Lambabun, yang tembok ini punya pintu. Batinuhu fi rahmah, bagian dalam pintu isinya rahmah, artinya yang bagian untuk orang-orang yang beriman. Wadzahiruhu, dan yang nampak yaitu arah sisinya orang-orang munafik, min dibalihi, dari arahnya al-adab, isinya adalah adab dan bencaan. Maka untuk orang beriman, karena isinya rahmah, ini untuk bagiannya. Orang-orang munafik, isinya adalah adab. Yunadunahu, maka orang-orang munafik kemudian memanggil orang-orang yang beriman. Alam lakum ma'akum, wahai orang-orang beriman, sudahkah kami bersama kalian di dunia, yaitu bersama dalam taat. Dulu kan kita sama-sama sholat bareng, puasa bareng, bahkan ke jihad bareng. Qalu bala, maka orang-orang beriman menyaut dengan mengatakan, memang dulu kalian bersama-sama kami, kita sama-sama taat, sama-sama sholat, sama-sama puasa. Walakinnakum fatahtum anfusakum, akan tapi kalian menyesatkan diri kalian sendiri dengan kemunafikan. Wata'abbatun, dan kalian menunggu-tunggu kecelakaan untuk orang-orang yang beriman. Kalian menunggu-nunggu kecelakaan untuk orang beriman, dan kalau orang beriman celaka, kalah, kalian gembira. Waktu betul, dan kalian ragu-ragu, ragu-ragu tentang Islam. Wabarakatuh menamani, dan kalian tertipu oleh angan-angan, yaitu berbagai keinginan. Hatta ja'a Allah, sehingga datanglah ketetapan Allah. Ketetapan Allah dalam ayat ini maknanya al-maut, kematian. Maka kalian mati dalam keadaan demikian. Punya kenifakan, menunggu kecelakaan orang beriman, ragu-ragu dengan Islam. Wa rabbukum billahi al-ghafur, al-ghafur itu maknanya di sini setan. Satu jalan lain maknanya al-ghafur setan. Dan setan yang punya kerjaan suka menipu, itu telah berhasil menipu kalian dengan Allah. Falyawma la yu'khadhu, maka pada hari ini tidaklah diambil minkum fidyatun, tebusan dari kalian tidak pula diambil dari orang-orang kafir. Ma'wakum nar, tempat kembali kalian dalam neraka. Ya maulaku, maula di sini maknanya adalah aula. Neraka itulah yang lebih baik untuk kalian. Lebih isal kondir, yang terbelah sejelek-jelek tempat kembali. Maka di sini dibedakan antara orang munafik dan orang kafir. Falyawma la yu'khadhu, la yu'khadhu minkum fidyatun, jika diambil dari kalian dari orang munafik, tidak pula dari orang-orang kafir. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabi kita, ya ayyuhan nabi jahidil kufara, wahai wahai nabi, bersiaplah melawan orang kafir, yaitu dengan senjata. Wal munafikin, dan bersiaplah melawan orang-orang munafik, yaitu dengan argumen. Waghlud alaihim, dan keraslah, hendaklah engkau keras bersikap dengan mereka.

Isa itu cuma Nabi dan Rasul. Kata kita umum mereka sepakat untuk menetapkan demikian. Itu kesepakatan ini di zaman Romawi jauh sebelum datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jika kita dalam Al-Quran ayat-ayat yang ditujukan pada Al-Kitab itu maknanya adalah orang yang masih berpegang teguh dengan Taurat asli dan Injil asli, maka berarti Al-Quran mengajak kita kepada orang-orang yang sudah mati dan tidak mungkin. Maka Al-Quran lain khotibu bilalika illa man balad rasuhi salahu. Al-Quran tidaklah mungkin berbicara dengan bahasa semacam itu kulilah dinamutun kita kecuali orang-orang yang hidup pada saat ayat ini turun, bukan orang-orang yang sudah mati. Orang-orang yang masih hidup berarti coba yang dimaksud dengan lillah dinamutun kita yang dinasari yang pada saat itu masih hidup. Dan apakah mereka Yahudi dan Nasrani berpegang teguh dengan Tauratnya dari sisi yang asli? Bukan. Padahal dzalika, maka penjelasan di atas menunjukkan bahasanya ayat yang lain yang berbeda dengan menggunakan bahasa Alkitab itu tentang sembilan ahlul kitab bahwa Allah adalah yang menunjuk kita dan pembelian ahli kitab Quran dalam ayat ini kata Ibn Abbas pembelian Bapak Abdullah bin Abdul Kitab dan pembelian orang-orang ahli kitab ini yang terlawat mencakup mereka semua. Baik, mencakup siapa? Semua itu ya, semua yang beragama dengan agama Yahudi dan Nasrani. Meskipun kita mungkinnya sudah tidak lagi ahli, dan baik bapaknya itu Nasrani ataupun bapaknya bukan Nasrani, karena al-hukmu yaitu ma'illati, karena hukum itu mengikuti ilahnya. Ilah dari sebutan ahli kita adalah mandana di sini Yahud menetok. Itulah pengertian ahli kita, itulah ilah untuk sebutan ahli kita. Maka baik bapaknya Nasrani yang telah bukan, maka tercakup dalam ayat bahwa Allah berarti dalam bentuk kitab dan sembilan ada jelas itu halal untuk kalian. Kamu mau menurut menunggu dengan salah satu apa? Bagaimana pada hari minggu? Baik dari kalangan para ulama kelak dan dari mata si Imam Malik atau Hanifa. Wal mantur dan itulah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad dalam mayoritas jawaban-jawaban fatwa-fatwa Imam Ahmad. Yang dapat jenguk kecuali Abdullah bin Umar yang mengatakan bahasanya yang berbeda dan terhadap sekarang itu tidak lagi ahli kita tapi musyriki. Jadi satu pendapat yang tidak benar, tidak benar yang dapat jenguk walau yang balik kauluhu ilah dinasar bani ta'lul. Dan fatwanya Imam Ahmad tidaklah berbeda kecuali untuk Nasrani Bani Tahallul. Wa akhirul riwayataini dan riwayat atau pendapat yang terakhir dari Imam Ahmad tentang Nasrani Bani Tahallul anu sebab ditahu halal dan mubah menikahi perempuan-perempuan suku ini. Demikianlah sembilan-sembilannya bagaimana ini adalah pendapat mazhab para sahabat. Maka ulum dan pendapat Imam Ahmad dalam pendapat yang lain mengatakan lafzu bahu ya, tidaklah halal perempuan dan pilihan mereka mutaqaratan li Ali. Dalam pendapat yang lain ini Imam Ahmad mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lam yakun li ajri nasabi bukan karena masalah nasab.

siapa? Imam Ahmad. Lagi alih al-Humah, Imam Ahmad telah menyatakan hukum dengan nazar fimis dihada dalam kasus semacam ini al-Basata sama sekali wakat puji taufi maudihi, dan masalah ini telah dijelaskan panjang lebar di tempat yang lain. Demikian. Sallallahu alaihi wasallam.